dalam keadaan perkara ini adalah di antara hal yang bisa mengurangi tauhid seseorang dan memberikan efek yang buruk terhadap akidah. Di antara perkara tersebut adalah sabbud dahr wa sabbur rih, mencela waktu, mencela masa, demikian pula mencela angin, yaitu berupa sikap menyandarkan sebuah celaan kepada makhluk yang hakikatnya makhluk tersebut tidak punya kuasa untuk mengatur apapun, bahkan mengatur dirinya sendiri pun tidak. Sehingga ketika seseorang mencelanya, maka hakikatnya celaan itu diarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena Allah lah yang menciptakan masa, yang menciptakan waktu, yang menciptakan angin, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kaum musyrikin sebagaimana termaktub dalam surah Al-Jathiyah ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Dan mereka menyatakan, ma hiya illa hayatuna ad-dunya, tidak ada kehidupan bagi kami selain daripada kehidupan dunia ini saja. Namutu wa nahya. Naam, kata Syekh hafizahullahu taala, ayat ini menjelaskan tentang pendustaan mereka terhadap al-ba'ats. Pendustaan mereka terhadap hari kebangkitan. Naam. Oleh karena itu mereka menyatakan, ma hiya illa hayatuna ad-dunya, tidak ada kehidupan bagi kami selain daripada kehidupan dunia ini saja yang kami sedang berada di dalamnya. Tidak ada kehidupan lain di sana. Tidak ada kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan hari berbangkit. Berarti ini gambaran tentang takzibun bil ba'ats, pendustaan terhadap al-ba'ats, hari kebangkitan atau hari kiamat. Namutu wa nahya, kami hidup atau kami mati dan kami hidup. Yakni kata Syekh, yamutu qaumun wa ya'ishu akharun. Sebagian kaum meninggal, maka kaum yang lainnya hidup menggantikan. Naam. Dan kalimat ini pun kata Syekh, wa hadha minhum inkarun biwujudil khaliq al-mutasarrif. Ini adalah pengingkaran terhadap adanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur segalanya, yang mengatur alam semesta. Dan berjalannya berbagai kejadian, terjadinya berbagai macam kejadian itu dikembalikan kepada tabiat saja. Tidak kembali, dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Oleh karena itu mereka menyatakan bahwasanya mereka menyandarkannya kepada tabiat, perjalanan waktu saja, bukan disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu, kecuali masa. Yakni kata Syekh, la yafnina illa mururul layali wal ayyam. Tidak ada yang membuat kami fana, hancur, binasa, kecuali sekedar perjalanan waktu, berlalunya malam dan siang, itu saja. Bukan terkait dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan terkait karena Allah subhanahu wa ta'ala na'am mematikan dan mengatur segalanya lah. Sehingga, oleh karena itu mereka menisbahkan kebinasaan mereka kepada ad-dahr, kepada waktu, kepada masa. Namun penisbatan ini pun oleh mereka ala sabilidzam, dalam bentuk celaan kepada masa. Dan sungguh ikhwani barakallahu fikum, mereka tidaklah mengucapkan kalimat ini kecuali semata-mata muncul dari kejahilan, tidak dibangun di atas ilmu, tidak dibangun di atas burhan. Karena al-burhan, hujjah, itu membantah dan membatilkan ucapan mereka. Maka oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala di akhir ayat membantah mereka. Allah menyatakan, وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Nah, apa yang mereka ucapkan itu tidaklah sama sekali bersumber dari ilmu. إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, tiada lain kecuali semata-mata karena mereka berprasangka saja. فَإِخْوَانِ فِي الدِّينِ أَعَزَّنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ. Maka ucapan mereka, kata Syekh, adalah qaulun batilun mardudun, ucapan batil dan tertolak. Maka burhan menunjukkan bahwa segala yang terjadi, yang berjalan, yang berlaku di alam semesta ini, mesti ada zat yang mengaturnya, yang maha hakim, yang maha bijaksana, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapapun yang mencela masa, yang mencela waktu, dan menyandarkan kepada waktu tersebut, kepada masa tersebut dari berbagai macam kejadian-kejadian yang baik ataupun yang buruk, maka sungguh dia telah bersekutu bersama kaum musyrikin dan ad-dahriyah. Ada kelompok yang dinamakan dengan kelompok ad-dahriyah sebagai nisbat kepada keyakinan ad-dahar. Naam. Mereka telah bersekutu bersama orang-orang musyrik tersebut, meskipun mereka tidak bersekutu dalam pokok akidah. Namun dari sisi ini mereka telah mirip dengan kaum musyrikin dan ad-dahriyah. Maka sungguh ikhwani barakallahu fikum, perbuatan seperti ini benar-benar tercela dalam Islam. Mencela waktu, mencela masa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dan selain keduanya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah berfirman ketika disebutkan bahwa Rasulullah menyatakan qala Allah taala, ini yang dikenal dengan apa? Hadis al-Qudsi. Qala Allah taala, Allah menyatakan yu'dhini ibnu Adam. Ibnu Adam telah menyakiti aku. Yasubbud dahra, dia mencela masa, mencela waktu. Nah. Wa ana ad-dahru, dan akulah ad-dahr, akulah masa, akulah waktu. Uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikkan malam dan siang. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat yang lain disebutkan la tasubbu ad-dahra, jangan kalian mencela masa, jangan kalian mencela waktu, fa innallaha huwad-dahru, karena Allah dialah ad-dahr, dialah masa. Ikhwani barakallahu fikum, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa siapapun yang mencela waktu, yang mencela masa, maka sungguh dia telah menyakiti Allah jalla wa ala. Karena hakikatnya celaan itu diarahkan dan ditujukan kepada yang mengatur berbagai macam kejadian yang terjadi di muka bumi dan penciptanya. Dan tiada lain adar itu, waktu atau masa itu, kecuali sekedar zarab saja, sekedar waktu, sekedar tempat. Na'am, makhluk yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak punya hak pengaturan. Nah, dia makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengaturnya, bukan dia sebagai pengatur lah. Nah, sehingga siapa yang mencela waktu, yang mencela masa tersebut, maka hakikatnya dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala Allah, oleh karena Allah menyatakan, wa ana ad-dahru, dan akulah ad-dahr, uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikkan malam dan siang. Ikhwani barakallahu fikum, ada satu hal yang harus diperhatikan dan difahami di sini, bahwa ucapan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini, uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikkan malam dan siang, ini adalah sebagai tafsir bagi kalimat Allah wa ana ad-dahru, dan aku adalah waktu atau masa. Naam. Demikian pula ucapan Allah, fa innallaha huwa ad-dahru, atau ucapan Rasulullah, fa innallaha huwa ad-dahru, karena Allah dialah ad-dahr. Apa maksudnya ketika dikatakan na'am ana ad-dahru, aku adalah masa, na'am aku adalah waktu? Maka maknanya adalah annallaha huwal mutasarrif, bahwa Allah dialah yang mengatur waktu tersebut, yang mengatur masa tersebut. Nah, sehingga dikatakan aku membolak-balikkan malam dengan siang, menjadikan malam dan siang itu terjadi secara silih berganti. Nah, dan ini bukanlah bermakna atau mengandung sebuah pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan atau memiliki nama ad-dahr. Nah, bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah ad-dahr, waktu atau masa. Namun maknanya adalah bahwa Allah jalla subhanahu wa taala sebagai pencipta na'am masa, sebagai pencipta waktu, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkannya dan menjadikan berbagai macam kejadian pada waktu tersebut. Dan ini ikhwani wa akhwati barakallahu fikum, perbuatan mencela waktu atau mencela masa ini adalah diantara na'am sifatnya ahlul jahiliyah, diantara sifatnya ahlul jahiliyah, dan kebiasaan yang sering terjadi diantara mereka, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sering mencela waktu atau masa. Ketika terjadi keburukan, ketika terjadi musibah, ketika terjadi bahaya kepada mereka, maka dengan serta-merta mereka mencela waktu atau mencela masa. Ikhwani barakallah, dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan Al-Syaikh rahimahullahu taala, termasuk dari cucu Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kata beliau, qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wa qad ghalita Ibnu Hazm wa man naha nahwahu min adh-dhahiriyah, dan telah keliru al-Imam Ibnu Hazm dan yang berpendapat sebagaimana pendapat beliau, fi addihim ad-dahra min al-asma'il husna akhdan min hadzal hadis, ketika mereka mengkategorikan, memasukkan bahwa ad-dahr itu termasuk dari asma'ul husna. Naam. Dan kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad tabayyana ma'nahu fil hadis, padahal telah jelas maknanya di dalam hadis ini, biqaulihi, dengan ucapan Allah, uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikkan malam dan siang. Naam. Sehingga kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, maka sepantasnya bagi seorang muslim adalah menjauhi lafaz-lafaz semisal dengan ini untuk mencela waktu, mencela masa. Karena pada sikap dia berupaya untuk menjauhi dan meninggalkan ucapan-ucapan yang semisal ini, itu terkandung makna ibtiadun an musyabahatil kuffar walau fil alfaz. Dia menjauhkan diri dari sikap tasyabbuh terhadap orang-orang kafir meskipun dalam ucapan. Dan juga terkandung pada perkara ini hifadun alal aqidah. Naam, sebagai bentuk juga penjagaan terhadap akidah. Naam, wa ta'addubun ma'allahi subhanahu. Dan juga sebagai bentuk adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi masalah mencela waktu dan mencela masa, ketika seseorang berupaya menjauhkan diri dari perkara ini, paling tidak minimal ada tiga gambaran kebaikan yang terkandung di dalamnya. Satu, ibtiadun an musyabahatil musyrikin wal kuffar, menjauhkan diri dari sikap tasyabbuh kepada orang kafir dan kaum musyrikin. Kemudian yang kedua, hifadun alal aqidah, menjaga akidah. Dan yang ketiga adalah ta'addubun ma'allahi jalla subhanahu wa ta'ala, beradab dengan adab yang baik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, termasuk pula dari jenis masabbatud dahr, mencela masa, kata Syekh hafizahullah, adalah masabbatur rih, mencela angin. Mencela angin. Sekali lagi bahwa sebagaimana beliau telah isyaratkan di awal tadi, bahwa yang seperti ini termasuk di antara perkara yang banyak terjadi di tengah-tengah manusia, bahkan di tengah-tengah kaum muslimin. Kita lihat kaum muslimin, naam, sering mereka melakukan celaan terhadap angin. Ketika terjadi angin bertiup kencang yang mungkin memberikan mudarat kepada sesuatu dari dirinya atau yang berkaitan dengannya, naam, baru menjemur baju ketika di naam baru ditaruh sudah angin bertiup kencang, akhirnya jatuh menjadi kotor, mencela angin. Atau ketika mereka berada di tengah lautan, naam, terjadi topan angin yang kencang, mencela angin, dan ini semisal dengan itu. Hadhihi tajri fi alsinati katsirin minan nas. Ini naam mengalir dalam lisan-lisan banyak manusia. Naam. Dan telah warid larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sikap atau perbuatan mencela angin. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tasubbu ar-riha. Jangan kalian mencela angin. Fa idza ra'aytum ma takrahuna, kalau kalian melihat apa yang kalian benci, yang kalian tidak suka dari angin tersebut, faqulu, maka ucapkanlah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih. Ya Allah, kami meminta kepadamu dari kebaikan angin ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada padanya, wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan yang diperintahkan bersamanya, wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, wa syarri ma fiha, dan kejelekan atau keburukan yang ada padanya, wa syarri ma umirat bihi, dan keburukan yang diperintah bersamanya ketika dia bertiup. 6. Kenapa Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang kita untuk mencela angin? Kata Syekh, وَذَلِكَ لِأَنَّ الرِّيحَ إِنَّمَا تَهُبُّ بِأَمْرِ اللَّهِ وَتَدْبِيرِهِ. Yang demikian itu oleh karena angin itu bertiup dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan pengaturan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah zat yang mengadakan angin tersebut dan dialah yang memerintahkannya untuk bertiup kemana Allah memerintahkan dia. Dia bertiup dengan angin yang sepoi-sepoi, memberikan kesejukan. Naam, bagi orang yang membutuhkan kesejukan. Naam, dia bertiup angin tersebut dengan membawa awan untuk diarahkan kepada satu negeri, kepada satu tempat, kepada satu daerah, untuk kemudian pada daerah tersebut Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan. Allah subhanahu atau dia terbang, naam, bertiup ke arah yang Allah kehendaki dengan tiupan yang sangat kencang untuk Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu bala kepada kaum tertentu. Naam, ketika mereka mulai menentang, mulai banyak melakukan kezaliman, naam, kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu semua terjadi berdasarkan naam perintah dan pengaturan dari Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Sehingga فَمَسَبَّتُهَا مَسَبَّتٌ لِلْفَاعِلِ, mencelanya, mencela angin tersebut berarti mencela zat yang menciptakan dan mengatur serta memerintahkan angin tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula telah berlalu pada pembahasan, naam, sabud dahar, mencela waktu atau mencela masa. Kemudian ikhwani barakallahu fikum, disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, bahwa sabu hadhihi al-makhluqat fihi mafasid, mencela makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala semisal waktu, masa atau angin, itu ada beberapa mafsadah, keburukan dan kerusakan. Paling tidak beliau menyebutkan ada tiga hal, ada tiga perkara. Minha, diantaranya yang pertama, anna fihi sabban lima laysa ahlan lisab, bahwa pada celaan itu terkandung naam celaan terhadap yang tidak pantas untuk menerima celaan, yang tidak berhak untuk mendapatkan celaan. Kenapa kita katakan bahwasanya mereka tidak berhak dan tidak pantas untuk mendapatkan celaan? Fa innaha makhluqatun musakhkharatun wa mudabbaratun, karena mereka semua adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diatur oleh Allah jalla wa ala. Wa minha, dan di antara mafsadah yang kedua, kerusakan dan keburukan yang kedua, anna sabba hadhihi al-asyai, bahwa mencela perkara-perkara ini, mutadhamminun lisyirki, mengandung kesyirikan. Mengandung kesyirikan. Kenapa dikatakan demikian? Fa innahu innama sabbaha li dhannihi annaha tadurru wa tanfa' min dunillah. Karena dia mencelanya berarti karena dia berprasangka bahwasanya hal tersebut bisa memberikan mudarat dan bisa memberikan manfaat dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika engkau mencela angin, berarti terkandung padanya makna bahwa angin itu sendiri yang memberikan mudarat atau memberikan na'am bala musibah bencana kepada dirimu, bukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti padanya terkandung kesyirikan kepada Allah Jalla wa ala. Wa minha, kemudian yang ketiga, annasab innama yaqa'u ala man khalaqa wa dabbara hadhihi al-af'al wa huwa Allah. Bahwa celaan tersebut hanya saja terjadi atau tertuju kepada yang menciptakan dan mengatur perkara-perkara tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah fi'lu ahlul jahiliyah, perbuatannya ahlul jahiliyah. Tetapi seorang mukmin, seorang muslim yang senantiasa luju kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin yang meyakini bahwasanya nah, segala manfaat dan mudarat itu berasal dari Allah, dan dia seorang yang beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang baik, maka ucapan yang baik dari dia sebagai pengganti dari celaan terhadap masa, waktu, dan yang semisal dengan itu adalah mengucapkan kalimat yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah angin misalnya. Nah, disebutkan wa idza ra'aitum ma takrahun, ketika kalian melihat sesuatu yang tidak kalian suka, yang kalian benci, faqulu allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa inna na'udzubika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Nah, tentunya kita setiap ahlu sunnah nah harus menghafalkan doa-doa yang seperti ini. Nah, kemudian ikhwani barakallahu fikum, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala Syekh Al-Fauzan, sebagai bentuk bimbingan kepada setiap muslim, waliya'lama, dan hendaklah dia tahu, annama asabahu min hadhihi al-ahdath mimma yakrahu innama huwa bitakdirin minallahi wa tasliyatin laha alaihi bisababi dzunubih. Bahwa apa yang menimpa dia dari berbagai macam kejadian yang dia tidak sukai, hanya saja itu terjadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala kepada dia, bisababi dzunubih, disebabkan oleh dosa-dosa dia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah menyatakan, wa ma asabakum min musibatin فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Dan apa yang menimpa kalian dari musibah, maka itu disebabkan oleh na'am tangan-tangan kalian sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala banyak memaafkan. وَقَالَ تَعَالَى, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا, dialah Allah yang mengirimkan angin, na'am, kemudian angin tersebut menggerakkan awan kemana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, ini semua Allah yang mengaturnya, apa-apa yang tidak dia sukai. Wa qala ta'ala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, demikianlah hari-hari kemenangan itu kami silih pergantikan di antara manusia. Naam, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, yuqallibul laila wan nahar, Allah membolak-balikkan malam dan siang, Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga fal amru kulluhu raji'un ilallah. Perkara atau semua perkara kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal wajibu hamduhu fi al-halain. Maka yang wajib adalah senantiasa menyanjung, senantiasa memuji Allah Jalla wa'ala pada dua keadaan. Naam. Pada keadaan as-sarra, kesempinaan, kesenangan, wa fi hali ad-dharra, dan dalam keadaan sempit. Senang ataupun sempit, seseorang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berada pada prasangka baik hamba-Nya. Kemudian rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala bitaubah wal inabah. Naam, ini yang seharusnya dilakukan. Yang seharusnya dilakukan ketika terjadi berbagai macam perkara, baik ataupun buruknya, senang ataupun susahnya, maka memuji Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian rujuk, bertaubat, berinabah kepada Allah Jalla Subhanahu wa taala. Nah, karena semua keadaan itu Allah berikan kepada kita sebagai ujian. Qala ta'ala, Allah menyatakan dalam surah Al-A'raf 168, wa balawnahum bil hasanati wassayyi'at, dan kami uji mereka bil hasanati, dengan kebaikan, wassayyi'at, dan dengan keburukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Inilah tafsir yang sahih. Inilah tafsiran dan sikap yang benar ketika terjadi berbagai macam kejadian menimpa diri kita. Lebih-lebih pada perkara yang tidak kita sukai. Naam. Apa yang menimpa dia dari keburukan, dari ujian, dari malapetaka, dari musibah? Dia kembalikan kepada dirinya sendiri. Untuk kemudian menyadarkan dirinya agar lebih banyak merujuk, berinabah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yalumanna illa nafsa. Dia tidak mencela siapapun kecuali dirinya. Naam. Bukan mencela masa, bukan mencela waktu, bukan mencela angin, apalagi mencela Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Tetapi semua itu dia kembalikan hikmahnya kepada dirinya, mungkin bahwa itu terjadi disebabkan oleh dosa-dosa yang dia lakukan. Tetapi orang fasik dan orang kafir serta orang yang jahil bukan malah mengoreksi dirinya bahwa itu disebabkan oleh kekurangan dirinya, oleh dosa-dosanya, kemaksiatannya. Justru dia malah melemparkan celaan-celaan kepada makhluk, tidak mau bermuhasabah, menghisab dirinya, dan tidak mau untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya juga termasuk lafaz-lafaz yang tidak sepantasnya untuk diucapkan seorang muslim, karena ucapan tersebut juga memberikan pengaruh buruk terhadap akidah seorang muslim. Bahkan telah datang larangan khusus dari mengucapkan kalimat tersebut, yaitu ucapan lau, seandainya. Ucapan lau. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yakni ketika terjadi kepada seseorang min makruhin, dari perkara yang makruh, yang tidak dia sukai, au tusibuhu musibatun, atau sebuah musibah menimpa dirinya, fa innahu la yaqul, maka dia tidak menyatakan, lau anni fa'altu kada, ma hasala alayya hadza. Seandainya aku melakukan perbuatan begini, maka tidak akan terjadi kepadaku kejadian begini. Berandai-andai. Atau dengan kalimat yang lain yang semakna, lau anni lam af'al, seandainya aku tidak melakukan yang demikian, lam yahsul kadza, tidak akan terjadi demikian. Berandai-andai. Nah, berseandainya. Iya. Nah, kenapa demikian ikhwani barakallahu fikum, terlarang dan tercela mengucapkan kalimat lau? Lianna fi dzalika min al-isy'ar bi adami as-sabr ala ma fata ma la yumkinu istidrakuhu. Karena nah, padahal itu terdapat sebuah perasaan dan gambaran adamu sabar, tidak adanya kesabaran dalam diri seorang muslim atas apa yang telah luput dari dia, yang tidak mungkin untuk dia gapai, untuk dia capai. Nah, bisa disebutkan berbagai macam contoh untuk kemudian muncul darinya sikap lau alladhi yadullu ala adami sabar, yang menunjukkan tentang tidak adanya sabar di dalam menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mau safar misalnya. Mau safar. Dia mendesak untuk berangkat hari ini. Padahal ada teman yang ngajak dia besok, ada tumpangan gratis daripada naik bis umum. Misal ini. Qadarullah ma syafa'al, begitu naik feri, tapi ini tidak mendoakan doa ya, ini hanya contoh saja. Begitu naik feri, ferinya tenggelam. Akhirnya, tapi alhamdulillah selamat. Nah, cuma dia harus berenang mulai dari Gilimanuk sampai Banyuwangi. Kebetulan memang dia pernah juara satu dalam Olimpiade antar kampung. Olimpiade tapi antar kampung berenang, tapi ya lumayan hasil dari renangnya dia dari Gilimanuk sampai ke Tapang itu harus terbaring di rumah sakit selama 22 hari. Nah, dengan biaya 22 juta. Nah, akhirnya muncul kalimat lau, seandainya dulu anak gak jadi berangkat hari itu ya. Padahal antum sudah ngajak ana dengan tumpangan gratis. Nah, maka ana tidak akan seperti ini terbaring di rumah sakit. Nah, hadzal qaul wa hadhihi al-kalimah innama yadullu ala adami sabr wa adami taslim li qada'i jalla subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan tidak adanya sabar, tidak adanya penerimaan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Salalah. Sahih. Berandai-andai. Nah, yang seperti ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang tadi menunjukkan tentang adanya perasaan tidak adanya sabar atas apa yang luput dari dia, yang tidak mungkin untuk dia gapai, dia capai. Walima yus'iru bihi lafdu min adamil iman bil qada'i wal qadar. Naam juga. Naam menunjukkan tentang adanya atau tidak adanya iman terhadap takdir dan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga padanya terkandung penyesalan diri. Banyak mafsadahnya di sini. Ya, menunjukkan adanya penyesalan diri. Naam, dan berkuasanya syaitan kepada dia ketika syaitan telah berhasil memasukkan waswas ke dalam hatinya. Seandainya. Naam. Sudah dipermainkan dia oleh syaitan. Fa ikhwani barakallahu fikum. Sehingga wal wajibu ba'da nuzulil masa'ib at-taslimu lil qadar, yang wajib setelah turunnya musibah, terjadinya bencana, adalah At-taslimu lil qadar, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, was-sabru ala ma asaba al-insan, dan bersabar atas apa yang menimpa seseorang. Disertai dengan upaya untuk menjalani sebab untuk mendapatkan kebaikan dan menjalani berbagai macam sebab yang bisa menghindarkan kita dari berbagai macam keburukan. Nah, biduni talawum, tanpa adanya penyesalan. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang yang mereka mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini ketika terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin pada waktu perang Uhud. Allah menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 154. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka menyatakan, law kana lana minal amri syai', sekiranya kami punya hak dalam urusan ini, dalam urusan peperangan perang Uhud, seandainya kami punya hak untuk mengatur atau punya hak untuk berbicara, sudah pasukan tidak usah berangkat berperang. Nah, maqutilna hahuna, kita tidak akan terbunuh di sini. Kata Syekh, hadhihi maqalatun qalaha ba'dul munafiqina yawma Uhudin. Ucapan ini adalah ucapan yang diucapkan sebagian kaum munafikin pada waktu perang Uhud. Lamma hasal al muslimina ma hasal minal musibah, tatkala terjadi musibah yang menimpa kaum muslimin. Kaum muslimin pada waktu perang Uhud itu mendapatkan kekalahan, ya. Mendapatkan kekalahan yang cukup telak setelah yang awal mula pertempuran mereka mendapatkan enam kemenangan yang nisbi, bahkan sudah mulai sibuk untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Namun tatkala pasukan inti, pasukan pemanah yang ada di Bukit Uhud, beberapa dari mereka turun. Naam, setelah sebelumnya diingatkan Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk tidak boleh seorang pun turun kecuali setelah ada komando dari Nabi alaihi salatu wassalam. Fahasala ma hasal, maka terjadilah apa yang terjadi. Naam, mereka dipukul mundur dan kemudian mendapatkan kekalahan. Banyak yang meninggal di perang Uhud tersebut, termasuk sahabat yang mulia Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Naam. Maka mereka menyatakan, ba'dul munafiqin, law kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna. Naam. Kata Syekh, qaluha yu'ariduna al-qadar. Mereka mengucapkan kalimat ini adalah karena mereka menentang takdir, menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mencela Rasulullah alaihi salatu wassalam dan mencela para sahabat Nabi karena mereka keluar untuk berjumpa dengan musuh, untuk berperang. Sudah enggak usah berperang sudah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan mereka. Qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladziina kutiba 'alaihimul qatlu ila mabaji'ihim. Katakan wahai Muhammad, law kuntum fi buyutikum, seandainya kalian tetap berada di rumah-rumah kalian, labaraza alladziina kutiba 'alaihimul qatlu ila mabaji'ihim, maka orang yang telah ditetapkan kematiannya di tempat mana dia meninggal, maka dia akan bersegera ke sana. Bukan masalahnya karena seseorang berperang lalu dia mati, atau bukan permasalahannya pula karena seseorang tinggal di rumahnya lantas dia tidak akan pernah mati. Siapapun yang telah Allah Jalla wa'ala takdirkan kematiannya, labarazal ladzina kutiba 'alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Naam, yakni kata Syekh, hadza qadrun muqaddarun min Allah. Ini adalah takdir yang sudah ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa taala, la budda ayyaqa, mesti akan terjadi. Naam. dan tidaklah bermakna bahwasanya adamul khuruj na'am ilal ma'rakah waluzumul bait, dan mereka tetap tinggal di rumah-rumah mereka, berarti kematian tidak akan pernah datang menghampiri mereka lah. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ucapan lau seandainya ba'da nuzulil musibah, setelah turunnya musibah, la yufidu, tidaklah memberi faedah, tidak memberikan manfaat sama sekali, illa tahassur wal hazan wa ilaman nafs wa dha'f ma'a ta'thirihi 'ala al aqidah min haitsu innahu yuhi bi adami taslim lil qadar. Perhatikan kata Syekh, la yufidu illa tahassur, tidak memberikan faedah kecuali penyesalan, wal hazan kesedihan, wa ilaman nafs, na'am, penyesalan kepada diri, wa dha'f, semakin menambah kelemahan kita, kelemahan keyakinan, disertai dengan ta'sirihi 'alal aqidah, memberikan pengaruh terhadap aqidah, min haitsu innahu yuhi bi adami taslimi lil qadar. Nah, mengantarkan kepada sikap tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang ucapan kaum munafikin yang lainnya ketika Allah menyatakan dalam surah Ali Imran 168, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Orang-orang yang mereka menyatakan kepada saudara-saudaranya, ya, waqa'adu, dan mereka duduk tidak mau pergi berangkat berperang. Mereka menyatakan kepada orang-orang yang telah berangkat berperang kemudian pulang dengan mendapatkan kekalahan, dan sebagian telah mendapatkan ajalnya, lau ata'una ma qutilu, seandainya. Tentunya di sini muncul kalimat lau, seandainya, ya, lau ata'una, seandainya mereka mentaati kami, mendengarkan ucapan kami tatkala kami katakan tidak usah berangkat berperang, ma qutilu, mereka tidak akan terbunuh. Nah, wahada min maqalatil munafiqin yawma Uhudin aidan, dan ini juga termasuk di antara ucapan kaum munafiqin pada waktu perang Uhud. Dan diriwayatkan bahwa Abdullah bin Ubay bin siapa ini? Bin Salul min ra'sil munafiqin. Kana yu'aridu al-qadar, dia menolak takdir sembari menyatakan, "Lau sami'u masyuratana 'alaihim bil qu'udi wa adamil khuruj," seandainya mereka mendengarkan musyawarah kami, yang mendengarkan masukan kami kepada mereka, na'am, agar duduk saja, tidak usah pergi berangkat berperang, ma qutilu ma'aman qutil, mereka tidak akan terbunuh bersama dengan orang-orang yang terbunuh. Berarti di sini ada isyarat bahwa yang diucapkan tadi pada ayat yang kita sebutkan tadi, itu ucapannya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafiq. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian membantah dari ucapan lau yang muncul tadi. Qul fatra'u an anfusikumul mauta. Katakan wahai Muhammad, kalau begitu tolaklah kematian atas kalian. Nah, tolaklah kematian atas diri kalian. Ketika kalian duduk di rumah dan tidak mau pergi berangkat berperang, apakah kalian sanggup untuk mencegah kematian datang atas diri kalian? Pada qulu hadza amrun la yumkin, ini perkara yang tidak mungkin. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mendapatkan kematian. Qul law kuntum fi buyutikum, katakan wahai Muhammad, seandainya kalian di rumah-rumah kalian, la barazal ladzina kutiba 'alaihim al-qatl ila madaji'ihim, maka akan bersegera orang yang telah ditetapkan kematiannya untuk dia pergi ke tempat di mana dia meninggal. Kalau memang dia ditakdirkan meninggal tenggelam di feri, ya tidak akan mungkin dia jatuh dari pohon kelapa. Naam. Khalifuddin a'azzani Allah wa iyyakum. Wasyahid, kata Syekh Hafidhahullah, kesimpulannya bahwa kalimat lau ketika terjadi musibah adalah termasuk diantara cirinya kaum munafikin, yang mereka tidak beriman terhadap takdir dan ketentuan Allah Jalla wa'ala. Dan subhanallah, betapa besarnya rahmatul Islam. Tidaklah agama kita ini melarang dari sesuatu, ya, melarang dari sesuatu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memberikan sebuah ganti dari yang luput tadi dengan ganti yang lebih baik. Antum perhatikan tadi. Naam, ketika pada pembahasan seputar larangan mencela angin. Naam, larangan mencela angin. La tasubbu ar-rih, jangan kalian mencela angin. Wa idza ra'aytum ma takrahun, kalau kalian melihat sesuatu yang kalian tidak sukai, faqulu, maka katakanlah Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bihi. Ternyata subhanallah, ba'da an nahana Allah jalla subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu min kalimatil law, setelah Allah dan Rasulnya na'am melarang kita dari mengucapkan kalimat law yang banyak terkandung padanya mafsadah. Ya, banyak terkandung padanya mafsadah. Di antara mafsadahnya apa? Man yadhkur? Siapa yang mau menyebutkan mafsadah dari kalimat lau? Ya. Nah, melahirkan atau menunjukkan sebuah penyesalan diri. Yang lainnya apa? Kesedihan, semakin menambah kesedihan. Kemudian apa lagi? Nah, mengangan-angankan sesuatu yang lain dari itu. Ada mutaslim, tidak terima dengan qadha dan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lainnya. Nah, maka lihat bagaimana Islam mengajarkan sebagai ganti badilan an hadhil kalimah sayyi'ah. Namun kalimat lau itu tidak tercela pada semua keadaan. Ada yang dibolehkan. Nah, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, yang diawali dengan kalimat al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dha'if. Naam, al-mu'minul qawi, mu'min yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dha'if, lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mu'min yang lemah. Kekuatan dan kelemahan di sini maknanya adalah quwwatul iman wa dha'ful iman, kekuatan iman dan kelemahan iman, bukan kekuatan badan. Jadi jangan kemudian disangka kalau orang itu badannya kelihatan kekar besar itu lebih bagus dan Allah cintai daripada yang agak-agak kurus gitu. Enggak, bukan itu maknanya. Kekuatan badan itu sifatnya nisbi. Dia akan terpuji kekuatan itu jika diarahkan pada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, dia akan menjadi tercela ketika dimanfaatkan, diarahkan pada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Naam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dha'if. Mu'min, naam, yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mu'min yang lemah. Tetapi wa fi kullin khairun, pada masing-masingnya ada kebaikan. Mu'min yang kuat baik dan mu'min yang lemah juga baik, tapi yang kuat lebih baik. Jangan kemudian ada orang berprasangka bahwa kalau mukmin yang lemah iman berarti tidak ada kebaikan. Nah, ada kebaikan. Tentunya dia jauh lebih afdal dibandingkan orang kafir. Nah, kemudian kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Oh, dalam kalimat lafaz lain disebutkan wala ta'jizan. Ihris, bersemangatlah. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah atas apa yang bisa memberikan manfaat kepada dirimu. Ini bimbingan Rasulullah dalam masalah amalan. Naam. Wasta'in billah, dan minta tolong, bantuan, pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Ini yang kedua. Wala ta'jaz, jangan lemah. Atau jangan merasa lemah. Nah, belum mencoba sesuatu sudah pesimis dia. Anak kayaknya tidak sanggup ini. Anak kayaknya tidak mampu. Nah, ayo kita belajar qiraah. Tuh anak ini sudah tua. Nah, kayaknya kalau untuk daerah ya Cilacapan itu untuk lidah ini sulit. Kebetulan ada orang Cilacap di sini. Ya. Untuk nyebut ain dengan apa namanya makharijul huruf yang bagus itu sulit. Selalu apa namanya lari ke ngah. Ini makni kalau kita ahlu sunnah alhamdulillah ndak ya. Nah, banyak orang awam. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, anak juga kebetulan ya keluarga Cilacap jadi tahu. Nah. Jadi lah belum nyoba udah enggak tahu. Kalah di awal pertempuran. Ya berhenti di awal melangkah. Lah tak aja, jangan merasa lemah. Nah, ini bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasalam, bersemangat. Semangat, optimis. Disertai dengan istain billah, minta tolong, bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah. Lalu kemudian setelah itu, wa in asabaka syai'un, kalau menimpamu sesuatu yang tidak kamu sukai, di luar yang sudah menjadi keinginanmu semula, fala taqul, maka jangan kamu menyatakan, law anni fa'altu kada lakana kada wa kada, seandainya saya berbuat begini, maka akan begini dan begini. Lah. La taqul, jangan kamu menyatakan law. Naam. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tetapi katakanlah apa? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amala syaitan. Karena kalimat law itu akan membuka amalan bagi syaitan. Naam. Apa amalan syaitan? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan di antara amalan yang memberikan waswas kepada hati manusia. Dia akan memasukkan ke dalam hati kita penyesalan. Dia akan memasukkan ke dalam hati kita na'am adamu sabar, tidak rida dengan takdir dan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pada akhirnya bisa kepada tingkatan kita akan kufur dan ingkar terhadap takdir dan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, ikhwan fil din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dengan ini kita selesai dari pembahasan naam apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam kitab ini seputar naam anwa'un minasyirkil asghar, beberapa macam dari syirik asghar. Kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya yang beliau letakkan tentang as-sabru wa manzilatuhu fil aqidah, sabar dan kedudukannya di dalam aqidah. Namun insyaallah taala akan kita bahas pada sesi yang kedua, mungkin istirahat sekitar 5 sampai 7 menit. Wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.